إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين جمعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita, walhamdulillah, adalah nikmat al-hidayah ilal Islam. Hidayah bisa beragama dengan agama Islam, bisa menjalankan syariat Islam, bisa mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidaklah ada sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba melainkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan itu semuanya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Qad taraktukum," sungguh aku telah meninggalkan kalian, "alal bayda," di atas sesuatu yang putih. Di dalam riwayat yang lain, "ala mahajjatil bayda," telah aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang putih, terang menderang, sangat jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk kita mengerjakannya. "La yazighu anha illa halik," tidaklah ada yang menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam yang putih, yang terang menderang tersebut, melainkan hanya orang-orang yang binasa, melainkan hanya orang-orang yang celaka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kita, telah menjelaskan kepada kita semuanya terkait kaifiyah di dalam beribadah. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita, bahkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kufar. Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita pula bagaimana cara kita di dalam berpenampilan, di dalam berpakaian, dijelaskan adab-adabnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah datang hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada seorang hamba yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dalam keadaan khuyala, karena kesombongan. Dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Apa saja yang ada di bawah mata kaki berupa pakaian-pakaian kita, celana, baju, izar dan lain sebagainya, fafinnar, maka tempatnya adalah di neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari dua hadis tersebut, di antara faidah yang dapat kita ambil, yang pertama, di dalam hadis tersebut ada dalil haramnya isbal, menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Khuyala, karena kesombongan. Dia menampakkan kesombongan, ujub, kibar, dan lain sebagainya. Maka ini mendapatkan ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan hadis yang lain dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, thalathatun, tiga golongan, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara mereka, wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka, wa la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, wa lahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Empat ancaman yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sahabat Abu Dzar, beliau mengatakan, khabu wa khasiru, sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi orang tersebut. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Al-musbil, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama adalah orang-orang yang melakukan isbal, menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Wal mannan, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya yang dia berikan kepada saudaranya. Wal munfiq, sil'atahu lil halifil kadhib, dan orang-orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Di dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha la yakbalu salata rajulin musbilin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang yang isbal, orang-orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Ini faidah yang pertama. Yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Apa saja yang ada di bawah mata kaki berupa pakaiannya, celana dan lain sebagainya, maka tempatnya adalah di neraka. Maka hadis ini merupakan bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan, saya melakukan isbal bukan karena saya sombong. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab dengan hadis tersebut, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang melebihi mata kaki tidak dibedakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah meniatkan kesombongan ataukah tidak? Fa finnar, maka tempatnya adalah di neraka. Yang kedua, orang-orang yang menolak kebenaran tatkala datang kepadanya al-haq, tatkala datang kepadanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka merekalah orang-orang yang sombong. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran yang datang kepadanya dan dia merendahkan manusia. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang lain, wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hatilah kalian dari melakukan isbal, menjulurkan pakaianmu melebihi mata kakimu. Fa inna isbalal izar minal makhilah, karena perbuatan isbal adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesombongan. Fa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang sombong. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, larangan isbal adalah khusus untuk para laki-laki. Adapun mereka wanita telah mendapatkan rukhsah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Ummi Salamah pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fakaifa tasna'un nisa bidhuyulihinna. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh kaum wanita terkait pakaian-pakaian mereka? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yarkhina yarkhina shibran. Maka bagi mereka wanita menurunkan pakaiannya seukuran satu jengkal. Maka Ummu Salamah mengatakan, idan tankashifu aqdamuhunna. Jika demikian, maka akan tersingkap, akan terlihat kaki-kaki mereka. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yarkhinahu dira'an wala yazidna alaihi. Maka untuk kaum wanita, mereka menurunkan baju-baju mereka seukuran satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang telah kita sebutkan barusan menunjukkan adab di dalam berpakaian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang kita untuk melakukan isbal. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Jelas nampak kebenaran. Telah datang hadis Nabi alaihi salatu wassalam atas larangan itu semuanya. Maka kewajiban bagi kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wajib bagi mereka untuk mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah Nabi alaihi salatu wassalam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى tidaklah melarang kita terhadap sesuatu, melainkan di dalamnya penuh dan banyak maslahat yang akan kita dapatkan. Tatkala kita menerjang larangan Allah, maka kita akan mendapatkan madarat dari apa yang kita lakukan. Sehingga dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan isbal, yang pertama bahwasanya isbal madhinnatul khuyala identik dengan orang-orang yang sombong, dan perbuatan isbal dapat menyeret seseorang kepada kesombongan sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, iyyaka wa isbal al izar fa inna isbal al izar min al makhilah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan isbal, karena perbuatan isbal adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesombongan. Di antara hikmah yang lainnya, bahwasanya tatkala seorang laki-laki dia melakukan isbal, maka padanya ada unsur tasyabbuh dengan para wanita. Karena pakaian-pakaian wanita di bawah mata kaki mereka, bahkan menutupi kaki-kaki mereka, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada khutbah yang pertama. Nabi alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang yang menyerupai wanita. Berkata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah. Nabi alaihi salatu wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai pakaiannya dengan pakaian-pakaian wanita. Wal mar'ah talbasu libsatar rajul, dan Nabi alaihi salatu wassalam melaknat para wanita yang berpakaian seperti pakaian-pakaian laki-laki. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara hikmah larangan isbal adalah pada isbal ada unsur israf, membuang-buang harta. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafil Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, naam, bahwasanya perbuatan isbal adalah salah satu bentuk al-israf, membuang-buang hartanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul musrifin, tidak mencintai orang-orang yang melakukan israf. Yang terakhir ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang melakukan isbal, maka pakaian yang dia pakai tidak akan aman dari benda-benda yang najis. Sebagaimana kisah tatkala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau ditusuk. Naam, kemudian datang seorang syab, seorang pemuda, menjenguk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala pemuda tersebut berpaling dari Umar, Umar radhiyallahu an melihat laki-laki tersebut menjulurkan pakaiannya, yamshi alal ard, sampai mengenai tanah. Maka laki-laki tersebut dipanggil kembali oleh Umar ibn al-Khattab dan beliau mengatakan, irfa' thawbak, angkatlah pakaianmu wahai gulam, fa inna dhalika abqa li thawbi, karena yang demikian tersebut akan menjaga pakaianmu dari kotoran. Wa atqa li rabbik, dan yang demikian tersebut adalah salah satu bentuk ketakwaanmu kepada Rabbmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu contoh adab di dalam berpakaian, dan salah satu bukti bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan semuanya apa saja yang dibutuhkan oleh umat manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-hidayah untuk senantiasa istiqamah menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai datang kematian kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad.